Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah, bangkitlah gereja Tuhan. Pandang sekelilingmu, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Untuk itu hai, banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Yang kuasanya dinyatakan sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Tuhan, Engkau telah memanggil umatmu Tuhan, gereja, untuk menyatakan kemuliaanmu bagi bangsa-bangsa. Banyak jiwa yang sedang menanti keselamatan yang daripadamu. Ini kami Tuhan, ini gereja-Mu. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Pandang sekelilingmu, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini, generasi ini selalu.